Telah ku coba untuk menghindari, telah ku coba untuk menjauhi, namun kenangan manis bersamamu selalu mengganggu dalam hidupku. Bayang-bayang wajahmu menghiasi setiap sudut dalam kamarku ini. Perasaan sepi selalu menggoda akan sentuhan kasihmu yang kudamba. Bagaikan terhempas di pantai yang gersang, bulan pun menghilang malam itu. Kalau kau ucapkan kata perpisahan, hancurlah semua harapanku. Cinta yang suci penuh pengorbanan, walaupun kita tak harus bersatu, sampai akhir masa akan ku kenang betapa indahnya cinta yang pertama. Setiap sudut dalam kamarku ini, perasaan sepi selalu menggoda akan sentuhan kasihmu yang kudamba. Bagaikan terhempas di pantai yang gersang, bulan pun menghilang malam itu. Kalau kau ucapkan kata perpisahan, hancurlah semua harapanku. Cinta yang suci penuh pengorbanan, walaupun kita tak harus bersatu, sampai akhir masa akan ku kenang betapa indahnya cinta yang pertama.